Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu dalam majlis rutin kita, yaitu setiap subuh pagi, yang mana di dalam majelis ini kita mempelajari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita telah membaca bab tentang Al-Amnu min Makrillah dan al-qunut min rahmatillah, rasa aman dari Allah, merasa aman dari makar Allah, dan putus asa atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat pertama kita menyebutkan, atau pada dalil yang pertama Asy-Syaikh menyebutkan, afa aminu makrullah fala ya'manu makrullahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran, di antaranya adalah al-hadru minan ni'am allati yajlibuha Allah. Kita harus merasa khawatir, harus memiliki sikap dan rasa khawatir terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut merupakan istidraj. Sengaja Allah ulur waktu, Allah berikan sampai pada saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan siksaan dalam keadaan dia tidak sanggup lagi untuk menolak siksaan tersebut. Kenapa demikian ikhwani fiddin? Harus memiliki khawatir. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, di situ ada kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu asyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka apabila seorang manusia tidak menjalankan hal demikian, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepadanya, Allah bukakan pintu rizki dari arah yang tidak dia duga-duga, maka ketahuilah bahwasannya sikap seperti ini termasuk dari rasa aman terhadap makar Allah. Karena setiap nikmat yang Allah berikan harus ada syukur. Sebagaimana yang Nabiullah Daud alaihi salam mengatakan kepada, sebagaimana Allah firmankan kepada Nabi Daud dan keluarganya, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat tersebut kita mengambil pelajaran, yaitu diharamkannya sikap merasa aman terhadap makar Allah. Seorang manusia tidak boleh memiliki sikap demikian. haram untuk bersikap tersebut. Kenapa demikian? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala melarangnya dan mencelanya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang memiliki sikap tersebut dengan al-khasirun. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Khasirat dunia wal akhirah. Dia merugi baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan ayat yang kedua, "Wa may yaqnatu mir rahmatihi illa ad-dallun." Dan tidaklah putus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Rabb-Nya, melainkan orang-orang yang sesat. Yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sesat. Nah, apa makna putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, dan bahkan dikatakan di sini dia sebagai orang yang sesat. Faqidul hidayah. Dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha dekat, mampu untuk melakukan segala hal. Innahu ala kulli syai'in qadir. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dan kasih sayang Allah itu luas dan meliputi segala hal. Sehingga oleh karena itu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam didatangi oleh para malaikat dan dikhabarkan kepada beliau bahwa beliau akan dianugerahi oleh seorang anak, dianugerahi akan seorang anak, maka beliau mengatakan kepada para malaikat tersebut, abasyar qala abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubasyirun. Apakah kalian memberikan kabar gembira kepadaku dalam keadaan saya sudah tua renta? Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Mereka pun menjawab, para malaikat, kami mengkhabarkan atau memberikan kabar gembira kepadamu dengan kebenaran. Fala takum minal qanitin. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang qanit, orang-orang yang putus asa. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, tidaklah yang putus asa dari kasih sayang Allah kecuali orang-orang yang sesat. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, al-qunut min rahmatillahi la yajuz. Putus asa dari rahmat Allah, dari turunnya kasih sayang Allah itu tidak diperbolehkan. Bahkan sikap seperti ini adalah su'udzon billah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari kasih sayang Allah, merasa tidak akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah, maka sikap seperti ini termasuk dari su'udzon billah, termasuk sikap berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangkaan. Allah itu sesuai dengan prasangkaan hamba-Nya terhadapnya. Nah, bagaimana prasangka hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan bersikap kepadanya. Sehingga oleh karena itu dilarang bagi kita untuk berputus asa dari rahmat Allah dikarenakan sikap ini termasuk su'udzon, sikap berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, yang pertama adalah annahu ta'ana fi qudratihi subhanahu. Yang pertama, dia telah mencela terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Li anna man 'alima anna Allah 'ala kulli syai'in qadir lam yastab'id syai'an 'ala qudratillah. Dikarenakan setiap orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 'ala kulli syai'in qadir, mampu untuk melakukan segala hal, maka tidak mustahil naam bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala 'ala kulli syai'in qadir. Nah. Sehingga oleh karena itu, orang yang su'udzon kepada Allah Subhanahu, orang yang qanut, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan su'udzon terhadap Allah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala na'am 'ala kulli syai'in qadir. Sehingga oleh karena itu, sikap al-qanut tersebut merupakan sikap celaan terhadap kemampuan Allah. Yang kedua, annahu ta'ana fi rahmatihi subhanah. Dia mencela terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man 'alima anna Allah rahimun lam yastab'id an yarhamhullah. An yarhamahullah. Dia mencela terhadap kasih sayang Allah, rahmat Allah yang luas, dikarenakan setiap orang yang meyakini bahwasanya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, barakallahu fikum, maka barakallahu fikum, dia akan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepadanya. Sehingga oleh karena itu, orang yang qanut, yang putus asa barakallahu fikum dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah na'am su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat tersebut, orang yang qanit dari rahmat Allah, yang qanut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, na'am, dikatakan sebagai orang yang sesat. Illal qawmud dalun, kecuali orang-orang yang sesat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia su'udzon kepada Allah. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin, ketika seorang hamba berada di dalam kesusahan, maka jangan sampai dia berputus asa dari kasih sayang Allah, selalu memohon pertolongan dan selalu memohon kepada Allah agar diturunkan rahmat kepadanya. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepadanya. Baik disebabkan amalannya yang sering dia lakukan sebelumnya ataupun amalan yang seketika dia lakukan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabiullah Yunus alaihi salam, ketika beliau ditelan oleh seekor ikan. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau seandainya beliau bukanlah orang yang suka bertasbih kepada Allah, maka niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan tersebut sampai di mana manusia dibangkitkan, yakni sampai hari kiamat dia akan berdiam di dalam perut ikan tersebut. Akan tetapi, lantaran dia adalah orang yang selalu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kegentingan, suasana yang sangat gawat pada perang Badar, begitu juga pada perang Ahzab, yang mana beliau dikepung oleh pasukan aliansi yang bahkan jumlah pasukan tersebut lebih banyak daripada penduduk kota Madinah dan bahkan tetangga-tetangga kaum muslimin dari golongan Yahud. Mereka pun ikut turut andil di dalam pengepungan terhadap kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa dari Allah, dengan doa dari Rasul dan doa dari para sahabat, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Rasulullah dan para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kasih sayang kepada mereka di dalam saat-saat yang sulit tersebut. Sehingga oleh karena itu, Asy-Syaikh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab ini, ketika beliau menyebutkan dua ayat, na'am, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Beliau menyebutkan dua ayat ini. Naam, tujuan beliau adalah bahwasanya seorang manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus terkumpul padanya dua hal ini. Barakallahu fikum. Al-khawfu min makrillah, takut dari makar Allah subhanahu wa ta'ala atau takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nam ar-raja, sikap berharap dari kasih sayang Allah, jangan sampai dia berputus asa. Nam, ketika seseorang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan sebuah kekurangan di dalam sikap takut kepada Allah. Dan ketika seseorang naam berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan kekurangan di dalam hal barakallahu fikum ar-raja, berharap akan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba di dalam menjalankan syariat Allah, menjalankan kehidupan di dalam dunia ini, barakallahu fikum, di dalam mengharapkan pahala dari Allah di dalam setiap ibadahnya, harus terkumpul dua hal ini kepadanya. Al-khawfu war-raja, sikap takut kepada Allah dan berharap dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila gugur salah satu dari dua hal ini, maka barakallahu fikum, dia naam melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan pincang. Karena dua hal ini merupakan dua rukun ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana setiap dia melakukan perjalanan kepada Allah, dia harus berada antara dua hal ini. Al-khawfu war-raja, sikap rasa takut kepada Allah, dan yang kedua adalah al-amnu ar-raja min rahmatillah. Berikutnya Asy-Syaikh menyebutkan hadis an Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kaba'ir. Qala asy-syirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah ditanya tentang al-kaba'ir, dosa besar. Apa itu dosa besar? Kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, putus asa dari kasih sayang Allah. Kemudian yang ketiga, al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab atau makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya adz-dzunub, dosa-dosa tersebut terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada yang al-kabair, dosa-dosa besar, ada yang as-saghair, dan ada yang dosa-dosa kecil. Bahkan di antara al-kabair tersebut, dosa-dosa tersebut bertingkat-tingkat. satu dosa lebih tinggi. Naam, kejelekannya dibandingkan dosa yang lain yang sama-sama dosa besar. Barakallahu fikum. Apa yang disebut dengan dosa-dosa besar? Syekhul Islam rahimahullah memberikan batasan atau memberikan definisi tentang dosa-dosa besar. Beliau mengatakan, kullu ma rutiba alaihi uqubatun khasatun sawa'un kanat fid dunya wal awil akhirah wa sawa'un kanat bifawati mahbubin aw bihusuli makruhin wa hadha wasi'un jiddan yashmalu dhunuban katsiratan. Syekhul Islam mengatakan setiap pelanggaran yang mana terdapat padanya ancaman berupa hukuman tertentu, setiap pelanggaran atau setiap dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana barakallahu fikum pelakunya mendapatkan hukuman tertentu, baik disebutkan di dunia ini ataupun di akhirat, sama saja apakah naam hukumannya itu berupa dia tidak mendapatkan sebuah kemuliaan yang sangat besar atau dia mendapatkan naam sesuatu yang merugikannya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dosa besar ini, definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, naam, sangat luas dan mencakupi banyak dosa. Adapun dosa-dosa barakallahu fikum yang mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan perbuatan tersebut, kemudian di dalam larangan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengancam atau tidak menyebutkan sebuah hukuman yang berlaku bagi pelakunya, nah, tidak di dunia ataupun di akhirat, maka ini adalah dosa-dosa kecil. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah larangan, kemudian di dalam larangan tersebut setelah dikumpulkan ayat dan hadisnya dalam satu permasalahan, dalam sebuah larangan, satu larangan, naam, tidak disebutkan di situ ancaman, baik ancaman berupa di dunia ataupun di akhirat, maka itu adalah dosa kecil yang dapat diampuni, yang dapat digugurkan, dihapus oleh amal-amal soleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kaffaratun lima bainahunna iza tunibatil kabair. Salat lima waktu, Jumat kepada Jumat berikutnya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, merupakan penghapus antara semuanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ketika sebuah larangan disebutkan bahwa pelakunya mendapat laknat atau Allah Subhanahu wa taala marah, Allah Subhanahu wa taala murka terhadap si fulan yang melakukan sebuah perbuatan, atau di situ naam Nabi mengatakan anna bari'um minhu, saya berlepas diri darinya, atau laisa minna, bukan golongan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau pelakunya diancam dengan hukuman had, naam, berupa qadzab, menuduh kepada al-muhsanat, kepada orang-orang yang menjaga iffahnya tanpa ada bukti, tanpa ada empat orang saksi, yang mana pelaku perbuatan ini mendapatkan hukuman had berupa dicambuk sama nina jaldah 80 kali. Maka ini termasuk dari al-gabair. Barakallahu fikum. Atau Nabi SAW mengatakan la yu'min, la yu'min. Tidak beriman, tidak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang mana tetangganya tidak merasa aman darinya. Nah. Barakallahu fikum. Maka apabila sebuah larangan disertai dengan ancaman-ancaman demikian, maka ketahuilah bahwasanya dosa yang dilarang tersebut adalah dosa-dosa besar. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati, pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.